Mitra bisnis untuk mengantisipasi pengaruh yang mungkin terjadi akibat krisis yang berlangsung di Eropa, Bank Indonesia sempat menurunkan suku bunganya sebesar 25 basis poin dari 6,75% menjadi 6,5%. Dengan penurunan suku bunga tersebut diharapkan dapat merangsang penyaluran investasi. Untuk membahas hal tersebut, saat ini saya sudah tersambung dengan ekonom UI Khatib Basri. Mas Khatib, apa komentar Anda tentang kebijakan BI ini, Mas? Bank Indonesia betul menurunkan bunganya 25 basis poin, tetapi itu bukan serta-merta akan mendorong perbankan kasih lending. Kenapa perbankan tidak akan belum tentu kasih lending? Walaupun bunga turun, dia takut kreditnya macet kalau di situasi krisis begini. Jadi yang dia lakuin adalah dia nggak memberikan peningkatan pinjaman, gitu. Lantas bagaimana pengaruh selanjutnya terhadap sektor investasi domestik ke depannya? Saya melihat bahwa pengaruhnya mungkin agak lama sekali dan nggak terlalu signifikan, karena bukan karena apa-apa, bukan karena pengaruh dari tingkat bunga tidak ada pada investasi, tetapi kita berada dalam kondisi di mana kemungkinan krisis global itu inexist ada gitu. Jadi kalau misalnya kemungkinan krisis globalnya ada, ini seperti ginilah, kita di rumah tangga ya. Kita sebagai orang tua, ada anak gitu. Ada kemungkinan kita berhenti kerja, ada kemungkinan kita berhenti kerja. Terus kemudian ada tetangga yang mau pinjam uang gitu. Biasanya kita kasih, karena kita tahu bahwa kalau kita kerja, kita dapat income terus-terusan. Tapi ada kemungkinan ini perusahaan tempat saya kerja itu belum pasti, saya ada kemungkinan di PHK. Tentu yang kita lakuin, kita nggak mau minjemin orang dulu kan, ya kan? Kalau ditanya kenapa, ya saya juga nasib saya nggak pasti sekarang nih gitu. Sehingga yang dilakukan adalah orang dalam situasi itu, dia akan hold, dia akan pegang cash, karena dia harus berjaga-jaga. Padahal Bank Indonesia menurunkan bunganya seharusnya, dengan begitu bunga pinjamannya lebih rendah, permintaan orang untuk minjam itu bisa meningkat. Tetapi karena kita takut, kita nggak mau memberikan pinjaman. Ini yang saya bilang bahwa BI bisa aja menurunkan 25 basis point dari BI rate. Tingkat bunga deposito akan turun, tetapi lending rate belum tentu turun. Faktor apa yang kira-kira mempengaruhi keadaan itu, Mas? Lending rate belum tentu turun, karena perbankan tidak mau ngambil risiko. Kan kalau situasinya normal, Anda minjemin nggak apa-apa kan, karena Anda yakin bahwa uangnya akan balik. Tapi dalam situasi krisis, kalau Anda belum tentu mau minjemin gitu. Ataupun kalau Anda minjemin, charge-nya harus mahal, ya kan? Karena itu soal risiko kan. Jadi ketika Bank Indonesia menurunkan bunga, saya nggak akan ikut menurunkan bunga, karena risiko saya nggak menurun gitu. Demikian Khatib Basri, saya Giri Sadewa.